Siapakah pentolan-pentolan Syiah di Indonesia? Betulkah Quraisy Shihab dan Habib Rizik Shihab mantan ketua FPI sudah masuk Syiah? Pentolan-pentolan Syiah di Indonesia ini sangat banyak. Akan tapi pengetahuan saya tentang tokoh-tokoh Syiah tidak banyak. Saya juga jarang mengikuti perkembangan mereka. Namun ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, orang-orang seperti Jalaluddin yang disebutkan dalal itu dipastikan jelas. Tidak perlu ditutup-tutupi. Syiah tulen. Atau seperti Sa'id Aqil Siraj. Tahu siapa dia? Hah? Bukan. Sa'id Aqil ada dua. Hati-hati. Bukan yang dulu Menteri Agama, bukan. NU. Ketua NU. Saya enggak tahu apa sampai sekarang. Ini Syi'i Mu'tazili. Syiah Mu'tazila Sufi Wihdatul Wujud gabung jadi satu ini orang. Dajjal ini orang. Nah. Dajjal luar biasa. Membela Syiah terang-terangan. Bahkan seorang yang dikenal di kalangan masyarakat Indonesia bahwa dia berpemahaman wahdatul wujud, yang namanya Syekh Siti Jenar, itu dibela sama dia. Lawannya Wali Songo, ya terserah, lepas dari benar tidaknya kisah itu, wallahu a'lam, dia menceritakan tentang Syekh Siti Jenar ini, ya, dengan pemahaman wahdatul wujudnya yang diadili oleh Wali Songo ketika itu. Lalu dia mengatakan, kalau seandainya saya hidup di zaman itu, saya akan jadi pengacaranya Syekh Siti Jenar. Semoga Allah mempercepat kematiannya. Merusak. Merusak NU, merusak. Ya. Secara umum NU berlepas diri dari Syiah. Tapi orang-orang semacam ini sangat berbahaya. Dari mereka, orang-orang Syiah dari kalangan liberal ini menyusup ke organisasi-organisasi Islam untuk merusak pemikiran-pemikiran kaum muslimin. Wallahul musta'an. Quraisy Shihab, ya, Quraisy Shihab juga yang nampak dari ucapan-ucapannya condong kepada Syiah. Condong kepada Syiah. Termasuk di antara ucapan batilnya, dia mengatakan bahwa tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia masuk ke dalam surga. Subhanallah. Tidak ada jaminan. Ini enggak tahu profesornya itu dari mana. Tanpa kita membahas saja, enggak perlu kita bahas dalil dari Al-Qur'an, dalil dari hadis. Seorang sekedar mendengarkan secara akal sudah enggak bisa diterima. Tidak ada jaminan Rasulullah itu masuk surga. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan Abu Bakar itu di dalam surga, Umar dalam surga, Uthman dalam surga, Ali dalam surga, sebutkan para sahabat menjadi ahlul jannah. Lah, beliau tidak ada jaminan. Gimana ini? Secara akal sudah enggak bisa diterima. Apalagi secara dalil syar'i. Jadi tanpa dibahas, sekedar mendengar, orang sudah mengetahui ucapan ini batil, sebatil-batilnya. Rizik Syihab saya enggak tahu, ya. Untuk memastikan tentu harus didengarkan apa ucapannya. Hanya saya pernah mendengar, wallahu alam, kalau memang betul bahwa FPI siap membela, mendukung, melindungi Syiah. Kalau benar seperti itu, maka ini juga bala, musibah kelompok FPI jika demikian keadaan. Dan mereka punya kegiatan-kegiatan. Punya pondok-pondok pesantren. Yapi di Bangil. Yayasan Mutahhari di Bandung. Organisasi Ijabi, Ikatan Jamaah Ahlul Bait. Dan yang lainnya banyak. Gerakan-gerakan Syiah itu menyebar di mana-mana. Termasuk di Sulawesi Selatan. Orang-orang yang dulu dikenal. Tokoh-tokoh Syiah. Rusli Malik. Hafidh Paronda. Yang bergerak di kalangan mahasiswa. Dan anak-anak SMA ketika itu. Menyebar. Di antara mereka ada yang belajar sampai ke KUM. KUM ini Al-Hawzatul Ilmiyah, memang pengkaderan utama kaum Syiah Rafidah di KUM, di Iran. Orang Indonesia sudah berapa banyak di sana. Mereka pulang membawa pemikiran-pemikiran Syiah ini. Walhasil ma'asyiral muslimin, berhati-hati. Syiah ini tidak lebih jahat daripada ISIS. ISIS jahat. Ya. Khawarij. Syiah tidak lebih jahat dari mereka. Tidaklah mereka berkuasa di sebuah negeri, melainkan negeri itu pasti akan hancur. Ahlus sunnah itu akan dibasmi. Ya. Dan itu fakta. Siapa yang mempelajari sejarah tentang Syiah ini, dalam sejarah di mana mereka berkuasa, mereka akan merusak di sana. Mereka akan menghilangkan Islam di sana. Nah. Dan mereka tidak segan-segan untuk bekerja sama dengan orang-orang kafir. Nah. Yang menyebabkan runtuhnya Khilafah Utsmaniyah ketika itu, ulah kaum Syiah bekerja sama dengan orang-orang kafir dari bangsa Mongol, dari Genghis Khan, dipimpin oleh Genghis Khan, Muhammad Nasiruddin At-Tusi yang berpura-pura masuk ke dalam pemerintahan kaum muslimin ketika itu, seorang Syi'i bersama dengan beberapa orang berhasil mengurangi jumlah kekuatan kaum muslimin, lalu kemudian memberi kesempatan kepada tentara-tentara kafir masuk ke Baghdad. Ketika itu, ketika mereka masuk, ternyata pengkhianatan terjadi di kubu pemerintahan kaum muslimin, menyebabkan kocar-kacirnya kekuatan kaum muslimin. Itu waliyadzubillah, para ulama menyebutkan kondisi ketika itu. Sungai yang ada di Baghdad itu berubah menjadi merah. Begitu banyaknya darah-darah yang ditumpahkan. Setelah berubah menjadi merah, berubah menjadi biru. Kenapa? Begitu banyaknya tinta-tinta dari goresan ulama sunnah, kitab-kitab sunnah, dibuang ke lautan, dibuang ke sungai itu. Mayat bergelimpangan di sana sini. Wanita-wanita diperkosa, ya'adzubillah. Mengerikan. Kemudian setelah itu Syiah diberi kedudukan oleh orang-orang kafir. Lihat kondisi sekarang. Ya. Perbuatan kaum Syiah di Suria, kemudian di Yaman, sampai sekarang masih terus bergejolak. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, berhati-hati. Di mana mereka merasa punya kekuatan, maka mereka tidak akan segan-segan untuk memenggal leher-leher Ahlus Sunnah. Karena bagi mereka, Ahlus Sunnah itu adalah orang-orang kafir. Darah-darah mereka itu najis. Anak-anak Ahlus Sunnah, orang-orang Ahlus Sunnah, mereka disebut sebagai anak-anak zina. Yang hubungan orang tuanya itu tidak sah. Dihalalkan darahnya. Apa yang terjadi di Iran? Yang mereka sebut sebagai revolusi Iran. Darah-darah Ahlus Sunnah ditumpahkan. Ya, sangat keji. Tidak dihormati darah-darah kaum muslimin itu. Jadi jangan sekali kemudian seorang itu tertipu dengan propaganda mereka, oh Syiah itu bersedia untuk hidup bersama dengan Ahlus Sunnah, bersaudara dengan Ahlus Sunnah, itu omong kosong. Di saat mereka lemah, itulah ucapan mereka. Namun ketika mereka punya kekuatan, mereka tidak segan-segan melakukan pembantaian terhadap Ahlus Sunnah. Allahu musta'an. Kita sudah tahu bahwa batu-batu kulahu, apa kulahu? Hah? Hah? Batu bertuah, bukan berkuah ya. Kalau kuah bakso. Batu-batu kulahu mendunia sekarang. Bahkan beberapa daerah mewajibkan PNS untuk memakai cincin atau permatanya dengan alasan melestarikan budaya. Apa tanggapan Ustaz? Subhanallah. Memakai cincin asal hukumnya mubah, diperbolehkan. Dan itu pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakainya karena ada kebutuhan. Asalnya beliau tidak memakai. Tapi karena kebutuhan stempel. Karena raja-raja itu mereka tidak akan membaca surat kecuali apabila ada stempelnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat cincin dari perak untuk di atasnya itu jadikan sebagai stempel. Itu. Sehingga asal hukum seorang memakainya tanpa ada embel-embel yang lain, tanpa ada keyakinan. Ya kalau itu hukumnya mubah. Tapi cincin dari perak, dari emas haram bagi kaum lelaki. Adapun dari besi berselisih para ulama, namun sebaiknya ditinggalkan. Karena adanya hadis yang disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala tentang tidak diperbolehkannya memakai cincin dari besi. Ingin memakai cincin dari perak. Tanpa ada keyakinan-keyakinan tertentu. Kapan muncul keyakinan bahwa wah cincin ini kamu kalau pakai jadi kebal. Kamu kalau makainya bisa terbang. Kamu kalau makainya maka rezekimu bertambah dan seterusnya. Maka ini menjadi sesuatu yang batil, haram. Bahkan menjurus kepada kekafiran. Meyakini bahwa cincin tersebut mendatangkan manfaat atau menolak kemudaratan. Maka menjadi tidak diperbolehkan. Tidak ada satu hadis pun yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan memakai cincin aqiq. Tidak ada satu pun. Batu aqiq tidak ada keutamaan sama sekali. Kalau sekedar dipakai, hukum asalnya mubah. Tapi kalau sudah menjamur orang mengatakan bahwa memakai batu aqiq punya keutamaan ini, keutamaan itu, keutamaan ini, maka sebaiknya tidak digunakan. Apalagi batu-batu yang lainnya, batu bacan, batu kulahu. Hah? Gak tahu itu batu atau apa, saya kurang paham. Jadi tidak ada satupun yang sahih. Ya. Jadi memang cukup mengherankan kalau sampai diwajibkan kok PNS harus pakai batu kulahu ini. Aduh. Tujuan PNS itu kan kerja. Sudah kamu kerjakan apa yang kamu bisa. Hah? Yang kaitannya dengan kemaslahatan kehidupan dalam bermasyarakat. Apain batu kok diatur? Allahu musta'an. Tolong jelaskan kepada kami persamaan Syiah Rafidah dengan jamaah tabligh. Itu lain. Lain arahnya. Meskipun sama-sama menyimpangnya tapi beda. Satu ke kiri, satu ke kanan. Kalau Rafidah keluar dari Islam. Jamaah tabligh menyimpang tapi masih bagian dari kaum muslimin. Ya. Hanya saja karena jamaah tabligh ini tidak memiliki filter. Siapa saja bisa masuk. Yang penting kamu harus siap dengan prinsip-prinsipnya. Ya. 4 yang ditambah, 4 yang dikurangi, 4 diperbanyak, 4 tidak boleh disentuh sama sekali. Kamu harus meyakini 6 karakteristik para sahabat. Kalau kamu sudah mengikuti itu, meskipun Syiah, tidak masalah. Apapun pemikiranmu. Jadi jamaah tabligh ini enggak ada filter, semua bisa masuk. Makanya dulu, saya enggak tahu sekarang. Dulu saya punya beberapa teman, maksudnya teman sekolah, yang berpemikiran Syiah. Itu ikut jamaah tabligh. Ikut jamaah tabligh. Padahal dia termasuk pentolan Syiah. Dia sekarang, dia dan saudaranya termasuk orang penting di Ijabi, Ikatan Jamaah Ahlul Bait. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini jamaah tabligh. Tidak mementingkan permasalahan prinsip-prinsip agama. Maka tidak akan dipelajari di sana tauhid. Apa itu konsekuensi la ilaha illallah? Apa itu syarat la ilaha illallah? Tidak ada. Tidak dipelajari di sana tentang akidah ahlus sunnah. Sekedar kamu mau khuruj, mau ikut, siap bareng, bawa kompor, bawa ini. Sudah. Hanya itu saja. Dianggap itulah agama. Berpindah dari satu masjid ke masjid yang lain. Tiap hari baca fadailul amal. Dianggap itulah agama. Subhanallah. Enggak peduli membaca hadis yang palsu, hadis yang tidak ada asalnya, perkataan khurafat. Itu kan banyak sekali dalam kitab Fadhail Amal. Khurafat, cerita-cerita yang tidak jelas. Ya. Maka ini jamaah tabligh. Namun tidak separah kalau dibandingkan dengan Rafidah. Rafidah ini keluar dari Islam. Ana minta nasihat kakak, ana punya anak yang sudah hampir sekolah dasar, ana sarankan masuk di pondok as-sunnah. Awalnya dia bersemangat, tapi setelah dia tahu bahwa pondok as-sunnah tidak berijazah, dia mengurungkan niatnya. Pertanyaan, kenapa ya? Pondok as-sunnah, mungkin maksudnya pondok ahlus sunnah kali maksudnya. Tidak berijazah. Ya namanya pondok yang tidak berijazah, pondok pesantren. Hah? Tidak berijazah. Nah, kenapa demikian? Kan sekarang kita butuh ijazah. Ya, jadi permasalahan cara menempuh ijazahnya ini. Ya, jadi masalah. Sulitnya kita menghindari hal-hal yang menyelisihi syariat di dalamnya. Yang menyebabkan ya, memilih untuk menempuh pondok yang kata orang pondok salafiyah. Gitu. Istilahnya madrasah salafiyah. Ya, ini pondok pesantren. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak kaum muslimin semakin paham bahwa tanpa ijazah pun yang terpenting anak itu mengerti bagaimana cara dia beribadah kepada Allah, bagaimana cara dia memahami agamanya, berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Seorang mendapatkan nafkah, mendapatkan rezeki itu tidak harus dengan ijazah. Ya, saya beri contoh saja seperti di Balikpapan itu. Rata-rata orang-orang berpendidikan, orang-orang kerja, ya. Kerjanya masya Allah, penghasilannya bagus-bagus. Ya. Tapi subhanallah, untuk menampung anak-anak yang mau masuk ke pondok pesantren itu enggak bisa, saking banyaknya. Mereka tahu kita enggak mengeluarkan ijazah, mereka tahu. Tapi itu anak-anak sampai antri. Kewalahan. Kelas tidak bisa menampung. Mereka memahami. Ini apabila orang-orang tua itu mengerti bahwa yang terpenting bagi orang tua menjaga anaknya. Dari penyimpangan, dari kesesatan, dari pergaulan bebas. Dari ikhtilat, percampur, bauran antara laki-laki dan wanita. Dalam permasalahan rezeki, Allah Subhanahu wa taala telah mengatur, "Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha." Berapa banyak para sarjana yang menjadi pengangguran? Hah? Sarjana nganggur, enggak ada kerjaan. Berapa banyak mereka yang tidak punya kerja, masyaallah, pintar-pintar, jadi mekanik, ada. Hah? Ahli komputer, tidak belajar padahal tidak sekolah, ahli komputer. Subhanallah. Ada yang ahli mendesain bangunan. Ya. Kalau dia membangun rumah, itu sampai orang terheran-heran. Orang kalau melewati jalan itu pasti melihat, rumah ini bagus sekali. Yang lain ketinggalan semua. diikuti pelajaran. Loh, ternyata enggak kuliah. Enggak pernah belajar jadi arsitek, enggak. Tapi luar biasa, subhanallah. Dzalika fadlullah fi ma yasha. Jangan seorang terlalu membesar-besarkan, kalau enggak punya ijazah gimana masa depannya? Para sahabat itu enggak ada ijazahnya. Nah, menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang mulia. Nah, kadang-kadang gelar ini subhanallah. Sebagian orang menganggap kalau orang enggak punya gelar itu enggak bisa. Minimal LC baru bisa ngomong. LC, MA, doktor. Meskipun doktornya kadang-kadang bukan dari agama. Doktor lulusan filsafat. Masya Allah. Lulusan filsafat. Lalu berbicara tentang masalah agama. Sekedar mengejar gelar. Untuk apa? Untuk mendapatkan dunia nanti supaya bisa diterima di sini, diterima di situ, menjadi ini, menjadi ini. Sementara ilmu tidak ada. Berapa banyak mereka yang masya Allah tidak punya gelar. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka ilmu. Banyak, alhamdulillah. Mereka memahami agamanya dengan baik. Memahami, membaca kitab-kitab para ulama. Mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Itu tujuan kita. Nah, saya belum pernah dengar ada orang yang kalau dia tidak punya gelar mati kelaparan. Saya belum tahu itu. Rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu musta'an. Kita ketahui bahwa tahdzir itu dari ulama, namun ada anggapan ikhwan bahwa sebagian penuntut ilmu kita boleh mengambil dari manapun, baik yang mentahdzir ataupun yang ditahdzir. Tahdzir itu adalah haknya para ulama, itu disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Namun ada hal-hal yang sifatnya jelas, usul, di mana seorang talibul ilm al-mutamakkin, seorang penuntut ilmu yang mumpuni, yang kokoh, yang benar-benar menguasai bidangnya, benar-benar menguasai aqidah ahlus sunnah wal jamaah, talibul ilm, penuntut ilmu. Yang dimaksud penuntut ilmu yang benar-benar pernah belajar sungguh-sungguh, duduk di hadapan para ulama, duduk di hadapan para masyayikh, mengambil ilmu dari mereka, lalu dia memahami dengan baik usul, prinsip-prinsip sunnah, maka diperbolehkan bagi dia mentahdzir. Namun bukan sembarang orang. Seorang yang mentahdzir, memberi peringatan dari orang-orang tertentu misalnya, ini harus memiliki sikap wara', sifat wara' untam, wara' yang sempurna, yang tidak gegabah mengeluarkan sebuah ucapan, berpikir sebelum berkata. Tidak semua orang sekarang ini, semua orang seakan-akan jadi imam jarh wa ta'dil. Ya, datang ke toko HP, beli HP 1 juta bisa WhatsApp, sudah. Buat grup, masuk ke grup, dia punya tangan bisa bergerak sambil jualan, sambil jualan laku gamis, laku ini, ah, tahdir. Nah, sekali-kali menghadiri majelis ilmu, sekali-kali menghadiri daurah, ini bukan talibul ilmi seperti ini. Nah, walhasil ma'asyar ikhwan rahimakumullah, berhati-hati. Apa penyebab orang Sunni dan orang Syiah selalu bermusuhan, bahkan saling membantai satu sama lain? Apakah ada jalan mereka bisa hidup berdampingan seperti halnya kerukunan umat beragama di Indonesia? Ya, tidak bisa. Tidak bisa hidup berdampingan. Nah, dan tidak mungkin. Prinsipnya sudah berbeda. Prinsip menghalalkan darah itu biasa. kalau ahlus sunnah yang berkuasa, ahlus sunnah yang berkuasa, aman itu. Rafidhah itu aman. Mau contoh di Arab Saudi. Ada orang-orang Syiah. Namun mereka minoritas. Mereka tidak diganggu oleh ahlus sunnah. Mereka hidup aman di sana. Kenapa? Mereka meyakini, dan ulama sunnah kan banyak di Arab Saudi. Mereka tidak pernah memfatwakan, datangi itu orang-orang Rafidhah, ada di daerah ini, sikat mereka. Halal darahnya. Betul, mereka itu orang-orang kafir. Syiah Rafidhah. Sebagian mereka ada yang di Madinah, sebagian mereka ada di daerah-daerah tertentu. Ada. Tapi mereka hidup tenang di sana. Di bawah kekuasaan Ahlus Sunnah. Kerajaan Arab Saudi. Hafizahumullah. Para ulama tidak menggerakkan massa. Kenapa? Mereka punya pemerintah. Itu wewenang pemerintah. Pemerintahlah yang berhak dalam urusan menegakkan hukum syariah, dalam urusan memerangi. Itu haknya pemerintah. Tapi kalau sebaliknya, kapan kaum Rafidhah merasa punya kekuasaan, siap-siap angkat kaki dari bumi Indonesia. Nah, kalaupun tetap memelihara ahlus sunnah, itu akan terkucilkan, dihinakan. Ahlus sunnah ada di Iran, segelintir orang. Itu pun sembunyi-sembunyi, gak berani terang-terangan. Masjid Ahlus Sunnah tidak ada satu pun di Teheran sana. Teheran, ibu kotanya Iran. Tidak ada Masjid Ahlus Sunnah. Tapi tempat ibadahnya orang Yahudi ada. Banyak di sana. Tempat ibadahnya, kuilnya orang Yahudi banyak di sana. Jadi ma'asyiral rahimakumullah, tidak mungkin. Jangan lagi ada berusaha seperti Hasan al-Banna yang ingin melakukan takrib pendekatan antara sunnah dan syiah. Ya, permasalahan-masalah sepele, katanya perselisihannya hanya dalam perkara cabang, furu'. Siapa yang mengatakan demikian? Masalah Al-Qur'annya sudah berbeda. Masalah keyakinan secara umum sudah berbeda. Mereka berkeyakinan harus menyelisihi ahlus sunnah terhadap apa saja yang mereka ucapkan dan mereka amalkan. Dari sisi mana persamaan itu? Menyikapi para sahabat berbeda. Caci maki terhadap para sahabat, caci maki terhadap Aisyah radhiyallahu anha dari dulu hingga detik ini. Membuat syair-syair, bait-bait syair yang mencerca Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Apa bedanya dengan imamah dalam ahlus sunnah? Wah, ini panjang lagi pembahasannya. Al-imamah dalam ahlus sunnah sangat jauh berbeda dengan al-imamah menurut syiah. Bagi ahlus sunnah kesimpulannya bahwa al-imamah, ya, yang itu merupakan bagian dari khilafah. Itu adalah hal yang wajib ditegakkan oleh kaum muslimin. Para ulama menyebutkan kewajibannya. Wajib menegakkan imamah, khilafah. Di mana seorang pemimpin, mereka, pemimpin tersebut, membawahi seluruh kaum muslim yang ada di dunia. Namun, secara real, tidak terjadi demikian. Maka oleh karena itu disebutkan oleh Syaukani, disebutkan oleh Muhammad Abdul Wahab bahwa sekarang ini telah terjadi ta'addudus salatin. Masing-masing wilayah ada kekuasaan. Maka yang wajib bagi setiap penduduk negeri yang ada di wilayah tersebut untuk taat kepada penguasa negerinya. Untuk taat kepada penguasa negerinya. Nah, karena kondisi kaum muslimin sudah demikian keadaannya. Merupakan hal yang sulit untuk menyatukan di atas seorang pemimpin. Nah, dan bagi mereka bahwa yang namanya imam wajib ditaati selama bukan dalam perkara bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keyakinan ahlus sunnah. Berbeda halnya dengan keyakinan syiah. Syiah menganggap imam itu lebih afdal daripada nabi. imam kedudukannya lebih mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan imam itu harus diikuti semua ucapan dan perkataannya. Karena ucapan seorang imam sama seperti ucapan Rasul. Ucapan Rasul sama seperti firman Allah. Tidak pernah ada salahnya. Ya. Ini keyakinan Syiah. Bahkan sampai pada tingkatan meyakini bahwa imam-imam mereka yang mampu menghidupkan, mematikan, mengetahui ilmu gaib, sifat-sifat yang seharusnya disandarkan kepada Allah, disandarkan kepada imam-imam mereka. Apa perbedaan penilaian terhadap Syiah? Ada yang bilang perbedaan sekedar khilafiyah, ada yang menilai perbedaan akidah. Bagaimana menurut Ustaz? Sudah dijelaskan bahwa Rafidhah bukan dari Islam. Bagaimana jika ada seorang yang bermimpi bertemu Rasulullah, apakah benar bahwa itu adalah beliau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau mengatakan, "Wa man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna asy-syaitana la yatamatsalu bi." Barang siapa yang melihat aku di dalam mimpi, maka sungguh dia telah melihatku. Karena sesungguhnya syaitan tidak akan bisa menyerupai bentukku. Jadi apabila seorang bermimpi Rasulullah, bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan benar bahwa itu adalah Rasulullah, maka begitulah bentuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaitan tidak akan bisa merubah bentuknya Rasulullah. Akan tetapi, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ketika seorang bertemu Rasulullah di dalam mimpi, ada seorang misalnya datang lalu kemudian dia mengatakan saya adalah Rasulullah di dalam mimpi tersebut, harus disesuaikan dengan kondisi beliau yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus disesuaikan. Ada kitab Syama'il. Jadi kitab Syama'il ini menerangkan tentang bentuk tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penciptaan Rasulullah, bagaimana rambutnya, bagaimana wajahnya, bagaimana ketinggian beliau dan seterusnya. Kalau di dalam mimpi misalnya ada seorang datang gak punya jenggot, punya jenggot, badannya gemuk besar, kepala botak, hidung pesek, lalu dia mengatakan saya Rasulullah, tendang saja orang itu, pasti bukan Rasulullah, tidak begitu bentuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, perhatikan, palsu. Diriwayatkan bahwa Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah pernah didatangi cahaya. Cahaya semakin lama semakin dekat, semakin lama semakin dekat. Nah, lalu kemudian cahaya ini ketika mendekati Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, "Aku telah menggugurkan kewajiban-kewajibanmu." Artinya sudah enggak wajib sholat. Kata Abdul Qadir dalam mimpi, "Dusta kamu." Seketika cahaya itu pun hilang. Jadi syaitan akan datang ke dalam mimpi. Seakan-akan menyamar jadi rasul, menyamar jadi sahabat misalnya. Maka belum tentu, enggak bisa dipercaya kalau tidak disesuaikan dengan apa yang disebutkan dari penciptaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira sampai di sini ya, kawan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga pertemuan kita menjadi pertemuan berbarokah dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kepada kita taufik dan hidayah untuk berjalan di atas keridhaannya, di atas siratul mustaqim. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.